Sandra. Ya. Pacar gua. Terima kasih kreatif ya. Sering-sering dong bikin begitu. Aku ngajak kamu ke sini, aku semalam bermimpi. Aku ketemu dengan Hulek. Oh, mimpinya sama Hulek? Nah, aku tuh kebetulan memang suka banget sama superhero kan. Oh, Hulk. Ya, jadi Hulk ya, yang ijo-ijo itu. Dia bilang begini sama aku. Andre, kamu harus melamar pacar kamu sekarang juga. Dia bilang begitu. Karena kalau kamu gak ngelamar, dia akan diambil orang. Langsung aku terbangun. Hah, ternyata aku cuma bermimpi. Tapi itu mungkin firasat, jadi artinya aku harus segera melamar kamu. Tapi kan aku belum pernah ketemu sama orang tua kamu. Mau ketemu? Mau ketemu dong, supaya aku bisa langsung bicara dengan dia. Kalau nggak salah, papa kamu sudah aku kirimin tiket. Naik pesawat baling-baling bambu. Aku kirim itu, biar cepet nyampe sini. Ini kan? Tapi ngomong-ngomong, ini ada sesuatu buat kamu. Tapi kita harus memperlakukannya seperti bayi. Biar nanti kalau punya bayi siap. Terima kasih. Sama-sama. Kamu mau minum nggak? Oh, mau dong. Oke. Ini kebetulan pelayannya kembar ya. Iya kembar. Oh iya kembar. Benar banget. Kembar kan betul ya? Banyak orang suka ketukar gitu, jadi kan saya nggak enak gitu. Iya. Ini Mumu, ini Mimi. Iya. Mungkin aku bisa bayar, mungkin mau bayar dulu. Kan pesan dulu dong, masa-masa bayar dulu. Dulu baru pesan. Mau pesan minuman apa? Ada kopi? Oh, pastinya ada dong kopi di sini. Boleh saya minta tolong? Apa, Mbak? Beliin warteg di Bogor. Kan sama tamplenya kopi. Kirain bisa disuruh buat. Gak bisa. Bisa? Kirain ada sambilan jadi ojek online gitu enggak? Enggak, Pak. Bapak, maaf, ini kopinya mau kopi yang cantik apa yang manis? Ini pilihan yang sangat sulit buat saya. Ya. Kembar. Iya, justru tapi itu. Tapi biasanya yang manis yang nggak bosenin sih, Pak. Iya sih. Ini mau kopi yang apa, Pak? Yang luwak aja. Oh, luwak kopi aja. Luwak. Bentar, okay, kalian ini kalau di informasi yang saya dapat, kalian ini kan kembar gambreng ya? Iya, kalau gini kita bikinin kopinya dulu ya, Pak. Iya. Emang gitu, kalau anak kembar selalu kemana-mana berdua. Ayo jangan berantem, jangan berantem. Ya bener dong. Mau aku bantuin ya. Lucu ya kembarnya ya berdua ya. Eh udah siap. Aduh lucu banget. Kiri. Nih silakan. Makasih. Ya. Mau dituangin? Mau dituangin tumpah deh. Kan mau diminum. Iya. Yang satu ini lucu loh ini. Ya, emang dia lucu. Ini katanya waktu kecil-kecil sih didandanin ya. Iya. Kamu suruh pakai baju Barbie, kamu pakai baju daster dulu ya. Aku minum dulu. Udah tau masa kecil kita ya? Iya, gak tau. Sebelum kalian jadi kawan karyawan di sini kan aku suka baca-baca profil kalian. CV gitu ya, CV. Oh, iya. Dulu waktu kecil suka dipitain pakai pita kan? Iya, bener. Kamu dulu dipitain pakai kawat kan? Kalau misalkan nanti kurang manis bisa lihat saya aja, Pak. Oke. Okay. Wah, asik banget ya. Bapak ya. Kalau udah mau muntah bilang ya, Pak. Wow. Luwak White Coffee. Cakep tampilannya, nikmat kopinya, mantap rasanya, dan yang pasti halal. Wow. Terima kasih ya. Oke. Okay. Sudah, Pak. Udah. Oh, mau berdua. Jangan diambil dulu kan belum habis. Oh, iya. Baru juga seusuk udah diambil aja. ini kayaknya bentar lagi keluarga aku mau datang. Iya, iya, aku akan mempersiapkan. Tolong nanti dibantu menyambut keluarganya Cassandra, pacar saya ya. Karena saya harus bertemu dengan orang tuanya. Oh, jadi Bapak ini mau ngelamar nih di sini? Saya mau ngelamar dan saya mengundang orang tuanya ke sini untuk ngobrol langsung. Udah mau sampai Pak orang tuanya? Udah. Ya udah, aku titip dulu ya bangunnya. Lu beneran berdua? Beneran suka. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Loh, Lara! Biasa, calon saya itu kan sekretaris dari sebuah perusahaan. Oh, jadi, oh, jadi mau ke kantor dulu sebentar. Mungkin mau digantiin dulu posisi pacarnya, Pak. Sama siapa? Saya. Ah, nggak usah. takut nanti saya sawan. Sambut, tolong sambut. Silakan. Ini pasti capek banget perjalanannya. Tasnya lucu. Iya. Silakan duduk. Berapa jam perjalanan? Semalam. Semalam saya mimpi. Aduh. Mimpi apa? Mimpi ketemu hulek. Berarti memang kemistri udah jodoh emang. Saudara. Saya juga ketemu hulek. Aku ketemu hulek. Pas gitu hulek bilang, Aki udah waktunya. Waktunya dilamarin. Oh benar. Berarti pas sama mimpi saya. Emang situ mimpi. Mimpi juga sama. Bisa pas begitu. Itu ya? Berarti memang udah jodoh kayaknya ditemuin. Pas banget. Mau minum apa? Kelihatannya aus kan, mau minum apa? Ada ini nggak, racun tikus? Bukan buat saya. Buat siapa? Tolong siapin menunya. Ini pelayanannya bagus sekali. Oh, bagus banget. Okay. Ini apa, asuransi? Bukan. Makanan. Saya kira asuransi. Berapa jam itu pergi? Apa kek? Lihat apa? Ini nih. Apa ya. Ini? Oh, espresso. Oh, espresso. Bukan. Mana? Yang bawah. Yang bawah. Oh, leto. Bukan. Yang bawah. Cappuccino. Bukan. Yang mana sih? Bawah. Yang bawah yang mana? Seneng banget, iya ini kopi nih. Halal nggak? Halal dong, mau cobain? Ah, bekas saya. Ah, bekas itu? Iya, nggak apa-apa kan? Boleh. Gimana? Iya. Oke, silahkan. Iya, makasih ya. Sama-sama, Kek. Kamu shop yang coba kan? Ya ini. Iya. Mirip ya? Kesan sering lihat. Sering lihat di TV ya? Cantikan aslinya apa di TV, Kek? Aslinya. Alhamdulillah. Kok gak pake BH? Emang Sophie ala cuma pake? Iya, Pak, kemarin. Dicopotnya. Iya, soalnya pake BH malah makin maju, Pak. Jadi, pake aja. Sini. Kakek kan pasti capek. Iya. Kamu tolong hibur dia dong. Oh, iya. Nanti kamu aku kasih uang. Tenang aja, minta berapa aja. Ini kan calon mertua aku. Duet dong. Duet. Iya. Kayak Anang sama Asmuni. Santi. Santi. Asanti. Kakek, mau saya hibur ya, Kek ya? Sebelumnya kakek tahu Raisa, Kek? Oh, tahu. Itu Mia idola, Kek. Oh, iya. Boleh pinjem tongkatnya untuk boleh. Ini ya? Mi. Oh, ini Mi. Oh, Mi. Oke. Kakek, maaf ya, jangan tersepona banget lah. Sudah cerita kita. giginya nggak ada. Oh ompo. Mau saya gigit. Kok dia dipukul sih, Kak? Gemes. Cie, gemes ya? Lucu ya, Kak? Lucu, kayak Tamagotchi. Suaranya sih bagus. Tapi lihat mukanya enggak enak. Ganti lagu. Ganti lagu. Via Valen. Oh, Via Valen. Oke. Okay. Oke, okay, Sa. Saul. Ayah. Gosok gigi enggak lu? Gosok. Padahal jauh, baunya nempel. Efek dari sini kayaknya. Kayak dari sini. Mantul nih, kan ini bolong-bolong nih. Bolong-bolong tuh. Maaf ya, yaudah aku kan kesana jadi kayak. Nah, gitu. Sayang, apa kuiku? Lagi nyanyi malah udah tua ingat umur gua. Terhibur kan, Kek? Terhibur banget. Nah, ini saya kamu tuh multi telentang orang. Multi telentang. Makanan. Ini memang kita servis buat kakek sebagai tanda rasa cinta kita kepada kakek. Makasih loh. Sama-sama. Ah cepat, nah ini. Nah ini kakek kan. Di sini ada tempat tidur nggak? Ada. Nanti kita siapin di belakang. Kebetulan kakek kan. Mau dipijit juga bisa, Kek. Ini standby ya. Nih buat mijitin kakek. Enggak, kamu aja. Emang kenapa kalau saya? Kasar. Kan belum. Nah, silakan. Kakek mau apa aja? Saya pokoknya kakek pesen apa aja, saya bayar. Sini. Kamu servis yang baik ya, karena ini calon mertua saya. Ya, tolong kamu. Kerja di bank ya? Iya, itu biasalah deposito. Cuma segini doang. Itu dulu, nanti baru ditambahin lagi. Ini satenya enak. Makasih. Itu browniesnya enak. Kebalik. Orang udah tua. Rabun. Enak kan, Kek? Giginya gak ada. Oh, ompo. Mau saya gigit. Kok dia dipukul sih, Kek? Gemes. Cie, gemes ya? Lucu ya, Kek? Lucu, kayak Tamagotchi. Gak bisa dimakan, ininya tuh keras begini. Mau saya gigitin dulu, Kek? Gak, biar empuk gitu. Ntar gue hamil. Giginya kok geraham semua ya? Ya dari sananya kayak kebetulan. Ini loh. Kok unikannya gitu, Kek? Cukup ya? Pijat, pijat. Boleh. Yang penting kakek doain semoga semuanya lancar. Amin. Niat saya. Amin. Ya, kakek sebagai orang tua juga bisa merestui kita ya. Semua. Saya orang tua ya. Ada yang bisa dibantu? Iya, ada yang bisa dibantu. Halo. Ini mau cari coffee shop. Jalan kenangan tak terlupakan di antara kita berdua. Nomor pertama, kedua, ketiga. Kayak lagu ya RT 5 RW 3. Benar. Ini kafenya. Oh, saya nyari keluarga saya. Tasnya bagus ya. Tasnya bagus banget. Bapak. Bisa gak di sono aja ini? Pelayan harus... Napasnya angetnya. Kan aku sana, Kek. Maaf, hari ini di booking sama Bapak Andre mau ada acara lamaran. amaran, Pak. Acara amaran, jadi kita terima tamu hari close ini. Public, betul. Loh, boleh nggak saya lagi nyari keponakan saya? Sebentar, saya telepon dulu dia, boleh nggak? Ya, boleh, ya, boleh. Silakan, silakan. Itu kumis. Oh, teleponnya ya, bisa. Lucu ya. Kebalik nggak sih, Pak? Stekernya di sini. Oh, gitu. Halo? Kayaknya nggak aktif dari tadi saya teleponin. Mungkin lagi bad sinyal. Iya kali ya. Ini saya nyari keponakan saya. Dia cewek cantik, blasteran. Ini? Bukan saya kan. Nggak blasteran Bangkok. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya nggak ngasih tahu mau ketemu sama putih, rambutnya pirang, agak pirang-pirang gitu. Hidungnya mancung banget. Namanya Cassandra. Oh. Itu bukannya yang calon gua. Bapaknya siapa ya? Saya omnya. Omnya? Iya. Saya yakin ini pasti Anda mempunyai modus-modus mau menipu ya? Iya, Pak. Modus apaan? Saya tuh kangen sama keponakan saya. Saya tuh buat ngewakilin orang tuanya. Katanya dia mau menikah. Saya pasti akan menikah. Bohong! Ini orang tuanya. Jelas-jelas dia datang. Aku ngaku. Iya. Begini. Pakai-pakai tas begini. Bro. Apa? Gigit. Coba lihat. Curiga saya ini orang jahat, Pak. Pasti. Ini kakeknya pastinya dia nih. Ngapain? Aduh. Kita kurung aja dia. Enggak ngapain lu. Aduh. Sakit. Tangannya di belakang. Kita amanin. Ampun, Bang. Amanin. Kamu kan pernah jadi security. Jangan coba-coba menipu saya ya. Coba aja. Lepasin saya, lepasin. Udah lepas. Lupa. Udah kalah. Coba kakek. Apa makanan favorit cucunya, kek? Kepiting. Tuh. Benar. Kepiting. Benar. Ini bisa benar sih. Loh, orang keluarganya. Iya. Apalagi tes lagi. Coba lagu saya favoritnya apa? Lama. Apa, kek? Lagu favoritnya, kek? Armada. Tuh. Benar. Dulu Cassandra waktu masih baik diimunisasi di mana? Di Posyandu. Nih. Tuh. Hajar aja. Langsung ngaku deh. Ajar. Panggil polisi. Polisi, numpang tanya sebentar atas nama hewan dimulai dari A. Ayam. Malah kuis. Polisi. Bapak, iya ini ada kebohongan publik, Pak. Ini ada orang ngaku sebagai ponakannya Cassandra. Gak ngaku, saya omnya. Ah, udah bohong kamu, jangan banyak. Nanti jelaskan sama polisi. Saya omnya. Ah, banyak ngomong. Dia pembohong, ngaku om kamu. Iya, nih kakeknya udah di-treat sangat baik di sini. Pacar kamu hebat, bisa ngomong. Kakek. Tuh, kan. Gua bilang, bohong kamu kan. Cepetan, ini bener kan? Paman. Oh, tadi om. Ini paman. Gak mungkin. Om kamu tuh ini. Mana bisa ini om ini kakek-kakek tua. Udah gak usah bohong. Kamu tuh penipu kan? Kakek ini kan masih keluarga dari Cassandra kan? Cassandra? Kaseto. Cassandra Kaseto. Salim! Cassandra? Itu siapa? Aduh, ya ampun kamu udah gede. Jadi siapa sebetulnya keluarga kamu? Gua gak tahu sama dia. Gua gak kenal sama ini. Tadi pamannya dipukulin sama dia sama pacarnya. Iya. Jadi kakek ini siapa sebetulnya? Gua aja gak tahu gua siapa. Bukan gua datang lu. Selamat datang. Aduh. Dia calon suami kamu? Sudah tidak lagi. Nah, berani mukul-mukul om. Mau putus. Cassandra! Ayo, pulang ke kampung. Ayo, pulang aja ke kampung. Tinggalin cowok kan.